secara psikologis. Kalau kalian melakukan merasa berdosa, aduh ternyata banyak ulama yang mengharukan, tapi melakukan terus merasa berdosa, numpuk, kalian bisa impoten, layu sebelum berkembang. Kenapa? Merasa bersalah. Atau ketika sudah punya istri, kalian masih melakukan onani atau masturbasi. Itu secara tiga hal, agama, biologis, psikologis. Nah, pesan Kak Sinyo terakhir, hati-hati dengan virus atau penyakit jika kalian melakukan. Ada yang melakukan dengan binatang. Ya, nanti buka Facebook saya, baca sendiri. Klien saya ada yang melakukan dengan ayam. Kelas 4 SD kalau gak salah. Bahkan yang terakhir, saya umur berapa tadi, sampai ayamnya mati. Yang kedua, melakukan dengan sesama jenis lewat dubur, lewat mulut dan sebagainya. Dengan lawan jenis lewat vagina. Nah, jika kamu melakukannya, itu nanti ada virus atau bakteri yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Virus itu bisa tidur selama 30 tahun. Seperti pilek ini. Pilek itu kan virus, enggak mati, tidur. Jadi kalau daya tubuh kita menurun, virusnya muncul bangkit. Kalau daya tahan tubuh kita meningkat, virusnya tidur. Nah, jika kalian melakukan dengan apapun tadi, virus masuk bisa tidur 30 tahun. Kak Sinyo ingin cerita. Di Peduli Sahabat ada laki-laki heteroseksual, tertarik dengan lawan jenis. Punya istri, punya anak. Anaknya kalau gak salah dua. Suatu hari dia ditawari oleh teman warianya. Bilangnya seperti ini, kamu mau gak oral seks sama aku? Seks lewat mulut, jijik, gak mau kamu homo. Gak mau dia. Entah bagaimana caranya, sekali saja dia mau melakukan. Sekali, catat dalam otak kalian. Sekali. 8 tahun kemudian, istrinya mencret-mencret, diare, dibawa ke rumah sakit, positif HIV, sekali lewat mulut, bayangkan. Yang kena malah istrinya dulu. Jadi kalian kasihnya pakai kondom aman. Kata siapa pakai kondom aman? Kondom itu pori-porinya lebih besar dari virus. Buka CDC internasional kalau gak percaya. Jadi virus itu lebih kecil dari pori-pori kondom. Kondom cuma bisa menahan sperma dan udara. Ya ada virus yang tertahan, tetapi yang lewat liquid, yang gak lewat liquid bisa loncat. Jadi please, di laki-laki jaga farji kalian, jaga hasrat kalian, diserahkan untuk nanti istri yang sudah sah. Kalau kurang satu, ya nambah. Oke, itu ya, jadi pesan kasihnya itu bagi yang laki-laki, yang perempuan pura-pura gak dengar. Nah, jika di media tadi banyak masalahnya, kalau kecanduan game, kecanduan gadget, ada masa peak-nya, ada masa bosanannya. Tapi tidak dengan yang ini, hati-hati apa? Pornografi. Hati-hati dengan pornografi, terutama yang laki-laki ya. Saya kasih contoh nih, game Co-ID. Ini yang paling ringan loh. Game Co-ID ini adalah game resmi untuk anak-anak TK dan SD di Indonesia. Lihat. Cinta di danau, cinta sebelah rumah, enggak lihat ya, saya lihat. Cinta di danau ini drivernya nyoper, kita disuruh cium-ciuman. Kalau drivernya menengok ke belakang, ciumannya kita lepaskan, kita nilainya bertambah. Jika ketahuan ciuman, nilainya turun. Ini yang paling ringan, secara resmi, anak-anak TK dan SD Indonesia suruh cium-ciuman tanpa diketahui orang lain. Saya sudah bilang ke DPR, ke MPR usul, gak ada tanggapan. Orang tua juga gak care, gak tahu kenapa, gak suka game. Gitu. Kalau awalnya yang diserbu adalah laki-laki karena urusannya sperma tadi, sekarang perempuan pun juga diserbu. Zaman dulu kakak-kakak yang di sini, perempuan tidak tahu seks kecuali diajari laki-laki, menonton pornografi atau profesinya dokter, perawat, atau sejenisnya yang tahu anatomi tubuh manusia. Zaman sekarang, nih lihat. Ini adalah klien Kak Sinyo, umurnya 25 tahun. Sejak umur 15 tahun, dia biasa baca komik Yaoi. Siapa yang di sini pasti pernah baca ada yang komik Yaoi? Kume yaoi adalah kume seks sesama jenis dari Jepang. Saya tanya, kenapa kak? Kan dosa. Enggak dosa kak Sinyo, kan sesama jenis. Bilangnya seperti itu. Pikirnya kalau dosa itu lawan jenis seperti itu. Lihat akibatnya apa? Umur 25 tahun, 10 tahun kemudian, dia kalau enggak membaca komik yaoi sakau, gemeteran. Gemeteran, dia harus membaca gitu. Bayangkan ibu-ibu dulu, ibu-ibu buta sama sekali soal seks. Sekarang dibeberkan kemana-mana. Akhirnya anak-anak seperti ini sekarang. Anak SMP, SMA, ini tahu ya kira-kira bahasa Inggrisnya. Ini ada bapak-bapak memperlihatkan alat kemaluannya. Anak-anak seperti sudah seperti ini. Biasa mah kayak gitu di internet banyak, kita butuh praktek. Itu seperti itu anak-anak sekarang. Malah cuma gambar kemaluan mah di internet banyak. Nah, apa penyebabnya sehingga yang diserbu adalah kalian yang muda-muda? Kita lihat ya, saya ambilkan dari SME, saya salah satu anggota SME. Kakak-kakak di sini, jangan sekali-kali melihat pornografi. Kalau ada yang terlintas sudah, oh itu nanti akan dilakukan kelak kalau sudah punya suami atau istri. Titik. Jika kalian gak apa-apa sekali, dua kali terus seperti narkoba, kalau sudah rusak ya wassalam. Pasti sampai ke praktek. Nah, dari awal tadi sampai akhir, kakak-kakak sudah tahu, aduh masalahnya banyak sekali ya, saya sebagai pemudi, sebagai pemuda di Indonesia saat ini, ya media, ya teman, ya orang tua. Terus bagaimana saya? Kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Kalau kalian sudah akil balik, sudah bisa membedakan benar dan salah, apalagi sudah balik, gak ada hubungannya baik atau buruk dengan orang tua, baik atau buruk dengan teman, baik atau buruk dengan media, gak ada hubungannya. Keputusan ada di kalian mutlak sebagai orang yang bertanggung jawab kepada Allah penciptanya. Kalau gak percaya, nanti cari di Google, ketik Dr. Dewi Inong Irana, spesialis penyakit kulit dan kelamin, teman Kak Sinyo itu. Dr. Dewi Inong Irana, bapak ibunya cerai, bapaknya punya wanita idaman lain menikah, ibunya memilih cerai, gak mau dipoligami. Adiknya memilih marah, kenapa sih bapak ibu seperti itu? Akhirnya marah, pilih narkoba, masuk penjara. Adiknya, Dr. Dewi Nairanang, gak mau. Itu urusan orang tua. Aku pengen jadi orang baik. Datarlah masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Gak punya uang. Jual makanan, jual buku. Bertahan. Sekarang jadi salah satu ahli di bidangnya. Jadi baik buruk ada di tangan kalian. Gak ada lagi hubungannya dengan ibu bapak kalian. Gak ada lagi hubungannya dengan orang tua kalian. Dengan tetangga kalian. Dengan media gak ada. Kalian sendiri yang menentukan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Kak Sinyo jika orang tua kita gak ideal? Oke, sekarang kita ke orang tua. Pertama ibu dulu. Kakak-kakak sebagai seorang yang sudah akil balik harus memahami karakter ibu, bapak, dan orang-orang di sekitar kita. Kita belajar tentang ibu dulu. Siapa sih sebetulnya ibu? Ini ada salah satu video, kasihnya belum bisa produksi sendiri. Saya ambilkan dari YouTube. Coba kalian perhatikan, kira-kira ibu seperti apa sih? Ya, nanti kita bahas sedikit. Abaikan suaranya, abaikan. Perhatikan, kira-kira perempuan seperti apa coba? Ibu. Coba, ibu apa coba? Dari video tadi. Kira-kira makhluk yang bernama ibu itu apa sih? Mau tahu? Ibu adalah makhluk yang akan selalu menganggap kita anak-anaknya seumur hidup. sampai kita nikah masih diatur-atur, itulah ibu. Sampai kalian punya anak istri, itulah ibu. Ih, kamu kok kurang gini? Ih, kamu kurang gini? Sepertilah itu ibu. Jadi kita pahami, ibu tuh kalau ibu, bapak lagi kalau bapaknya sudah meninggal, bapaknya, suaminya sudah meninggal, ya Allah, siapa yang harus aku layani? Siapa yang harus kubuatkan masakan? Itulah ibu-ibu. Jadi pahami yang namanya ibu itu akan selalu menganggap kita selalu anak-anaknya, selalu. Jadi kalau ibu cerewet, ngomel, dan bapak, kamu tuh kurang ini gini, jawab saja, yami, yama, gitu. Sudah, cukup. Kalau kalian ikut ngemel, perang pasti. Itulah ibu. Jadi pahami, oh ternyata ibu itu seperti itu. Jadi kalau ibu ngomel, cerewet, ya sudah, kalian diam saja, nurut, gitu ya. Itulah ibu. Karena sampai kita nanti sudah menikah tuh diatur-atur itu, nanti akan perang sama menantunya, gitu ya. Seperti itulah perempuan. Dia selalu punya pengabdian. Kalau suaminya enggak ada, ke siapa lagi? Ke anak-anaknya, sampai ke cucu-cucunya, gitu ya. Itulah. Jadi kita paham dulu tentang ibu, oke? Okay? Yang pertama. Bapak, bagaimana dengan bapak? Kita lihat siapa makhluk bapak. Kita biar tahu dasar-dasarnya. Perhatikan baik-baik, siapa bapak? Nih molor ya, makan, main gitu. Itulah laki-laki kebanyakan. Bapaknya kerja, capek. Bapaknya lagi nonton TV, diganti musik gitu kan. Main melulu. Kebanyakan laki-laki seperti ini ya, secara normal, secara ini kebanyakan. Oke, siapa makhluk bapak coba dari video ini? Ada yang tahu? Bapak adalah raja di rumah, egoisnya tinggi. Jangan sekali-kali jadi raja kedua, baik ibu-ibu maupun kakak-kakak sebagai anaknya. Kalau jadi raja kedua pasti pecah rumah itu. Kalau kakak-kakak lebih pintar dari bapak-bapaknya, jangan ngajar-ngajarin blablabla, tersinggung pasti raja. Bagaimana raja tersinggung? Jadilah perdana menteri yang baik. Misalnya nih, bapaknya lagi ganti oli, kakak terlihat, ganti olinya kok salah ya, pah itu gini, tersinggung pasti. Tapi kalau, pah kemarin aku kayak baca buku ini seperti ini deh, usul gitu. Oh, seperti itu ya, sebagai perdana menteri yang baik. Jadi jangan pernah jadi raja kedua di rumah. Bapak adalah raja. Walaupun bapak jaim, sok cool, jarang menyatakan cintanya seperti ibu-ibu. Kalau ibu bukan, ya Allah nak, kamu saya, aku umi saya banget. Kalau bapak paling hai, mah gitu doang. Itu cintanya luar biasa, sama dengan ibu. Kalau ada apa-apa, bapak juga yang maju. Kamu ketangkap polisi, bapak yang maju. Kali ada masalah, bapak yang maju. Jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, mencintai anak-anaknya. Walaupun laki-laki sok jaim, sok cool, tapi di dalam hatinya sama dengan ibu. Jadi please, oh karakter ibu seperti ini, oh karakter bapak seperti ini. Kita sebagai orang yang sudah akil balik, oh kalau menghadapi bapak tuh, siap pak, beres pak. Seperti itu saja. Kalau sama ibu, yes mi, ya mi, gitu saja. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Kasihnya, oke, saya sekarang sudah paham. Saya bisa bahwa saya menentukan baik dan buruk adalah saya sendiri. Orang tua, ya, saya sekarang memahami betapa mereka luar biasa cintanya, walaupun mungkin bukan orang tua yang ideal, ya, saya sudah bisa memahami. Bagaimana dengan teman-teman? Cari teman-teman yang baik, masih banyak. Kak Ari, Bu Vera dan sebagainya, teman-teman yang baik. Kak Sinyo ini, kalau di Jabodetabek, 3 jam tanpa transport dan akomodasi, 10 juta, 3 jam. Belum transport sama akomodasi, di luar Jawa lebih mahal lagi. Tapi ngisi di mana-mana gratis. Nggak berbayar, nggak ada fee-nya. Untuk siapa? Demi kalian. Demi bangsa dan negara ini. Cari teman-teman yang baik. Cari ustadzah, guru-guru di sekolah, bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Kalau ada teman yang buruk, oke, maaflah, kamu temanku, tapi minta maaf ya, aku gak ikut-ikut. Seperti itu, diperingatkan. Nah, ini ada salah satu contoh, kisahnya Edwin. Ini based on true story. Kita lihat, namanya Edwin, ya, tahun 97, ya, si Edwin ini. Edwin ini anak SMP waktu itu. Kemudian dia pintar, baik, sebetulnya pintar dia. Nilainya bagus-bagus, gak ada masalah lah di sekolahan. Nah, suatu ketika, ketika dia masih SMP di tahun 97 ini, bapak dan ibunya dibunuh di apartemennya. Sehingga dia jadi anak yatim piatu, sementara dia masih punya adik SD. Nah, ini adiknya. Nah, otomatis dia akan menggantikan peran orang tua, mencari uang, lindungi adiknya. Tapi apa akibatnya? Dia di sekolahan ngantuk, gak punya waktu untuk belajar, sehingga mau dikeluarkan dari sekolah karena nilainya turun drastis, yang awalnya bagus-bagus. Tapi ada satu orang nih yang baiknya luar biasa, namanya Mrs. Chow. Nah, Mrs. Chow ini membantu tulus ikhlas, gak ada hubungannya dengan materi, gak ada hubungannya dengan... Nah, cari nih teman-teman yang seperti ini, yang baik sama kita karena tulus ikhlas sebagai saudara se-muslim. Nah, kemudian dibantu dia habis pulang sekolah di perpustakaan atau di kelas diajarkan, sehingga kadang diajak makan, sehingga nilainya mulai membaik. Nah, sayangnya nih si Edwin nekat menjual barang yang ilegal di pinggir jalan, sehingga ditangkap polisi dan harus dikeluarkan dari sekolahan. Nah, ini ketangkap polisi. Tapi apakah Mrs. Choi menyerah? Enggak. Jadi Mrs. Choi ini luar biasa sekali menurut saya. Dia tahu bahwa Edwin ini orangnya baik. Dia kasihan sama si Edwin, akhirnya di setiap hari di SMS diingatkan, lebih enggak, ayo sekolah lagi, gimana kabarmu, ayo dong, kamu punya mimpi yang besar, terus gitu. Zaman itu belum ada WhatsApp ya. Gitu. Nah, ternyata dari orang yang baik tadi, si Edwin akhirnya mau sekolah lagi, dibantu oleh Mr. Choi, dan sekarang menjadi salah satu orang yang sukses di sana, di Hongkong. Nah, ini jadi carilah teman-teman yang baik seperti ini. Nah, ini dia sudah sukses, it's time for dinner gitu ya, ngajak makan gurunya gitu. Nah, cari orang-orang yang seperti ini. Oke, kita yang terakhir, bagaimana kasihnya kalau orang tua masih enggak ideal, teman-teman masih yang mesek? Masih ada satu yang kita lupakan, yaitu Allah. Jadi apapun masalah kalian, masih ada selalu Allah yang ada untuk kita. Jadi jangan lupa ini, kalau apapun masalah kalian, tidak terpecahkan di orang tua, tidak terpecahkan di peduli sahabat, kita masih punya Allah yang selalu ada untuk kita. Oke, gitu saja materi kita untuk bagaimana menimbulkan imunitas di era yang luar biasa ini. Jadi kita akan menjadi pemudi-pemuda yang strong secara agama, dan tapi juga kita secara teknologi juga mengambil yang baik, baik. Oke, kalau mau ada pertanyaan monggo, kalau tidak ada saya cabut. Silakan kalau mau ada yang tanya. Ya, ini yang tanya malah ibu-ibu nih. Gak apa-apa, ibu-ibu anak muda zaman dulu ya, bukan zaman. Waalaikumsalam. Begini kak, tadi kakak menjelaskan kalau jatuh cinta itu kan anugerah gitu ya. Jatuh cinta itu sesuatu yang normal. Ya, yang normal. Ya, ya. Terus bagaimana jika itu terjadi pada anak kelas 6 SD? Ya, gak masalah bu. Jadi jadi gini, kalau setiap ada apa-apa di anak kita itu diselidiki dulu. Anak saya waktu TK, ini saya posting di Facebook, ibu lihat gambarnya. Dia nulis seperti ini, kalau gak salah saya lupa, umur 5 atau 6 tahun nulis seperti ini. Aku cinta Rifki. gambarnya dia memang pandai gambar. Orang mengatakan jenius katanya di gambar. Gambarnya kuda poni bagus banget, ada tanda jambu-jambu di tengahnya. Tulisannya aku cinta Rifki. Istri saya langsung, "Ya Allah, Bi, ini gimana anakmu?" gitu. Selidiki dulu. Karena apa? Apa yang di otak anak belum tentu sama yang di kita. Kata cinta di anak belum tentu sama dengan cinta kita. Kata seks di anak belum tentu sama dengan di kita. Selidiki dulu. Oke, saya sampai di rumah, tanya, "Dek, siapa sih Rifki?" Dia malu-malu gitu. "Mana orangnya?" gitu. "Diliatin dong, Abi." Dia membuka HP uminya, di foto di grupnya kelasnya dia ada fotonya Rifki. Di situ, Bu, ada gambar satu orang laki-laki, anak kecil, agak gendut, ganteng, gagah gitu ya. Sebelahnya ada temennya, agak kurus, cungkring gitu. Pokoknya biasa-biasa sajalah. Nah, mana yang Rifki? "Ini." "Astagfirullah, Nak," saya bilang. "Kok bukan yang ini?" Saya pikir Rifki yang ganteng, keren, ganteng. "Enggak, ini yang Rifki," gitu. Tahu enggak, Bu? Si Rifki ini, jadi gini, kalau anak-anak perempuan, kalau duduk di TK kan duduk-duduk sambil makan gitu ya. Itu karena diganggu sama teman-temannya laki-laki. Nah, si Rifki ini selalu membela, selalu. Jadi kalau ada yang ganggu, jangan ganggu gitu. Gak bagus, gak baik gitu. Terlintas gak apa yang Rifki, yang cinta di Rifki? Maksudnya anak ini baik banget, melindungi. Nah, dia suka gitu. Rasa suka itu dibilangnya dia cinta, seperti itu. Karena kosakatanya belum banyak. Jadi wajar jika ada anak saya seneng itu umur 2 tahun sudah seneng, Bu. Jadi, "Bi, aku tadi di sekolah ini suka sama mas itu." "Kenapa?" "Ya lucu lah," gitu. Jadi itu wajar, sesuatu yang wajar. Ibu kalau melihat anak laki-laki tertarik dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, it's okay. Harusnya ibu malah senang, "Oh, anakku alhamdulillah, anakku normal," gitu ya. Kalau kecuali di kelas 6 SD, "Mah, aku seneng sama siapa?" "Sama Tono," gitu. Nah, itu baru ibu edukasinya, "Gimana ini?" Nah, gitu. Tapi kalau dia masih cinta hal yang wajar seperti itu, it's okay. Nah, penjelasannya bagaimana? Dijelaskan, "Nak, jatuh cinta itu sesuatu yang normal, sesuatu yang aja. Tapi, nah, tapi ada tapinya. Itu berguna nanti ketika akan menikah, karena urusannya panjang. Menikah punya istri, punya anak, long panjang urusannya. Kalau cuma sekarang, nggak apa-apa. Kalau cuma berteman seperti itu, itu nanti akan berganti-ganti, Bu. Sesuai dengan tahap di otaknya tadi. Ada yang karena suka, karena awalnya fisik. Ada yang karena sikapnya, macam-macam. Nah, nanti ketika dewasa kan dia pertimbangannya banyak, ada agama, ada apa dan sebagainya. Jadi it's okay. Jadi kita tanggapi sesuaikan dengan kemampuan otaknya dia. Nah, diselidiki dulu apapun. Ibu misalkan anak umur kelas 2 tahun kelas 2 SMP, 2 SD biasanya ngomong seperti ini, "Mama, mama, seks itu apa?" gitu. Diselidiki dulu. "Kamu tahu dari mana?" "Oh, ini buku, di buku bahasa Inggris ada card identity, full name, sex, oh itu seks jenis kelamin." Atau ketika anaknya ngomong, "Mah, aku tadi main ML, astagfirullah, main ML, iya Mobile Legend," gitu. Jangan pikirannya, "Oh, ya Allah, main making love," gitu. Jangan. Jadi apapun di anak selidiki dulu. Sampai di mana tingkat pemahaman dia. Nah, baru kita memasih advance, ngasih masukan. Ibu kadang misalkan anaknya, "Mama, aku suka point blank gini-gini." "Enggak boleh, itu mulang punya besi waktu." Diselidiki dulu. "Apa tuh, Nak, point blank?" "Point blank itu seperti ini, Ma. Ini contohnya seperti ini. Mainnya di mana?" "Di sana." Diselidiki dulu. Selidiki, dibicarakan baik-baik, dipecahkan bersama. Itu namanya menumbuhkan imunitas dari dalam diri si anak. Jadi ada masalah, dipecahkan. Ada masalah, dipecahkan. Terus dia akan meningkat levelnya. Kalau dibatasi, mau sampai kapan? "Ini gak boleh, ini gak boleh. Nanti kamu kecanduan pornografi. Gak boleh kena internet." Nah, wifi di mana-mana. Cuma 5.000 doang. Di VID sudah bisa connect. Jadi, ditemani saja, Bu. Apapun keadaan. Saya pernah, Bu, anak saya pulang-pulang tuh. Dia, "Bi, aku takut masuk neraka." "Lu, kenapa?" saya bilang itu. "Itu tadi ada orang merokok. Masih sisa dibuang. Nah, dia gak ada orang kan diambil dihisapnya. Dia pengen tahu." "Astagfirullah, Nak." "Saya gak marah, Bu. Saya cuma bilang, Nak, kalau mencoba sesuatu tembok yang elegan sedikit gitu loh. Masa bekas orang, ya Allah, saya bilang gitu. Beli kak, saya bilang gitu. Saya lupa gitu kan. Nah, saya jelaskan nih, merokok tahu enggak ini? Saya jelaskan, saya lihatin videonya, ini jadi paru-paru jadi menghitam. Ih, ngeri ya, iya. Apalagi itu bekasnya orang yang bisa jadi ada TBC, saya jelaskan TBC videonya. Ih, dia tahu bla-bla-bla gitu. Jadi seperti itu. Jadi ketika anak ada apapun ya, diselidiki dulu sampai di mana, kok bisa dipecahkan bersama. Kalau cuma dimarah-marahi, maka yang keluar ini cuma alarm dan apapun bisa dilakukan oleh dia, termasuk berbohong. Misalkan ini pintunya tertutup, kita di gedung tingkat 5, tiba-tiba alarm gempa berbunyi. Di sini pasti rebutan untuk menyelamatkan diri. Enggak mikirin anaknya mungkin ditendang. Seperti itu. Nah, anak kalau belum apa-apa dimarahi, dipukuli, belum apa-apa tuh baru lapor, "Mah, aku gini." Astagfirullah, gitu. Sudah. Dia lama-lama ketika dimarahin, jawabannya bisa macam-macam. Dia kayak alarm weng-weng, pokoknya asal jawab keluarnya gitu kan. Gitu. Saya sih enggak pernah marahin ya, enggak pernah negur. Yeah. Saya cuma mengikuti DM-nya itu. Iya. Yeah. Cuma saya baca kalau tengah malam tuh. Iya. Yeah. Ya masih aneh sih ya anak kelas 6 gitu kan. Yeah. Ya cuma itu aja sih. Enggak apa-apa ya kalau diam-diam aja gitu. Ibu harusnya tanya dong ibu, kalau sebagai saya ini sebagai misalkan baca, dek ini siapa, ada nama si Anissa, cantik ya Anissa ya, nah, gitu. Aku dia kalau ditanya itu pacar kamu ya, enggak gitu. Nah ibu malah ngasih labe, itu pacar kamu gitu, jangan. Gini, ini siapa sih Anissa, kayaknya kamu suka banget gitu. Jangan malah dikasih, kamu pacaran ya, dia tuh kayak diselidiki gitu kan, dirasakan apa yang dia rasakan. Ibu mengikuti perasaannya. Kamu lagi seneng sama Anissa ya, ini bahasanya ya Allah kayak gitu kan. Jadi it's okay, karena anak saya bilang, bi, aku boleh nggak ngasih coklat sama siapa, sama kakak kelasku gitu. Ngapain sih nggak dikasih ke guru kamu yang tiap hari bla bla bla bla gitu kan. Kasihan kan gurunya, mending kasih coklat gurunya. Itu mah siapa, cuma kamu senang doang kan gitu. Gak apa-apa. Jadi dia ngomong, bi, kenapa ya aku setiap ketemu kakak kelas itu degup jantungku berdetak, itu namanya terangsang, saya bilang gitu. Dijelaskan baik-baik. Laki-laki kalau melihat perempuan seperti itu, dia sedang tertarik secara seksual gitu. Gak apa-apa, dijelaskan baik-baik. Nah ibu ya tadi jangan, kamu pacar aja. Nara melabeli kan. Jadi, dek ini siapa sih Anissa, cantik ya orangnya, mana seperti itu, sehingga dia merasakan. Jadi bapak ibu itu jadi temennya gitu, jadi sahabatnya. Jadi kalau ada apa-apa lapor ke ibu, lapor ke bapak, enggak ke orang lain. Ibu tahu sendiri kan orang lain bagaimana. Jadi diikuti saja, ditemani sebagai sahabatnya gitu. Ya. Terima kasih kak. Ya, sama-sama. Misalnya ini mengatasi anak yang kecanduan gadget gimana? Kalau kecanduan gadget, aduh ini ada bahasa sendiri bu sebetulnya. Di orang tua ada sendiri. Jadi maksimal 2 jam elektronika. Untuk anak di bawah umur 2 tahun itu maksimal 2 jam seminggu. Anak saya kalau 2 tahun ke atas maksimal 2 jam sehari. Itu menurut dokter Tiara, ahli syaraf Indonesia. Dan masih ada panjang lagi. Nah, intinya anak-anak ini gak bisa dibatasi, gak bisa di-crack, gak boleh sama sekali, gak bisa. Boleh, tapi frekuensinya diperpendek apa waktunya, tapi frekuensinya boleh tiap. Ibu kesalahan fatal kalau numpuk di hari Sabtu atau Minggu, wah sebenarnya malah salah. Mending tiap hari 2 jam, terserah 2 jam itu elektronika dalam bentuk apapun. Ya mau televisi boleh, pokoknya nonton televisi 1 jam, berarti kurang 1 jam lagi apa? Sedikit tuh Bu 2 jam tuh bagi anak-anak. Jadi biarkan dia mengolah imajinasinya. Saya pengen tanya, siapa di sini orang tua yang merasa tidak pernah kecanduan game? 7 jari. Orang tua yang merasa tidak pernah kecanduan game, tunjuk jari. 1 2, 3, 4, 5. apakah benar semua anak setahu saya hampir semuanya pernah kecanduan game? Kalau gak percaya, game kita zaman dulu, nak mandi, nermi, tanggung, sangkutan, main layang-layang, sudah manda, karet-karetan, sama. Kenapa orang tua zaman dulu gak khawatir anaknya kecanduan permainan zaman dulu? Karena permainan zaman dulu bekerja sama. Yang kedua, mengasah otak dan sehat. Anak pulang menjelang maghrib, kamu belum sholat ya? Oh, sholat ya, sholat mandi. Gitu. Gitu doang. Kenapa? Anaknya sehat, kemeringetan, gagah, kuat. Dulu sama, gak punya berbi-berbian pakai itu apa? Singkong dan singkong, jadi bantu tolo-toloan gitu kan. Jadi dulu nggak ada point blank buat headshot, dulu pakai gedebok pisang king atau pakai ini plok, sama saja. Dan kita semua kecanduan kalau main sampai maghrib, sama saja. Cuma game-game zaman dulu menyehatkan, kerjasama. Kalau sekarang berkebalikan, individu, elektronik dan sebagainya. Nah itu harus dipahami dulu hal-hal seperti itu. Nah, kapan-kapan kita adakan kajian itu ya. Jadi kalau untuk kecanduan mah masih wajar dalam tanda kutip. Yang bahaya itu pornografi. Kalau mania ya memang harus perlu bantuan orang lain. Kecanduan tuh dalam satu hari si anak kalau enggak main elektronika resah dan gelisah. Ibu dalam satu hari enggak pegang elektronika resah dan gelisah enggak? Enggak. Yang benar ya. Yeah. Enggak nonton drama Korea lu sih. Gak pegang WhatsApp, gak pegang ini, ayo bingung kan? Kalau ibu rasa dan gerisa sama saja kecanduan. Gitu. Jadi kapan-kapan kita bahas sendiri ya untuk orang tua. Ini untuk anak-anak. Oke, ada yang lain? Ini yang tanya malah orang tua, yang pemuda dan pemudinya gimana? Anak-anak yang terbuka ke orang tua kan itu lebih mudah ya mengetahui. Yeah. Bagaimana dengan anak yang introvert dan terlalu tertutup? Walaupun udah dipancing, udah kita yeah. ajak itu bicara, karena ibu kemarin ikut nggak yang pas hari Selasa? Ikut. Nah itu kan sudah saya jelaskan bagaimana kita membangun hubungan sebagai sahabat gitu kan. Nah kalau ada anak introvert pasti ada missing link tuh. Yang saya sebutkan komunikasi yang sehat, hubungan yang erat, pasti ada masa link, masa yang dulu ibu tidak melakukannya sehingga anak jadi introvert, tertutup dan sebagainya. Nah akibatnya sekarang buahnya. Nah, makanya kemarin saya minta kalau ada anak yang seperti itu datangi oleh kedua orang tuanya, minta maaf. Yang pertama minta maaf dulu, bapak ibu harus minta maaf apapun yang terjadi masa dulu. Kalau perlu nangis, apalagi bapaknya ikut nangis minta maaf ya nak, dulu Mumi sama Abi pernah seperti ini seperti ini. Itu kerak-kerak yang di pemudi-pemuda itu laleh bu. Terus apa, yang kedua ya bangun hubungan yang erat tadi. Apa karena memang pribadinya seperti itu? Bukan. Enggak. Karena introvert itu dia ada masa psikologis di mana jadi introvert itu satu bisa jadi dia menyembunyikan sesuatu yang orang lain tidak mau diketahui. Yang kedua, jarang diajak berinteraksi atau berkompetisi. Ada beberapa hal sebagian. Nah, itu harus diselidiki dulu si anak itu introvert karena apa. Itu. Boleh jadi dia menutupi sesuatu yang dia kalau diketahui orang lain. Misalkan kebanyakan orang SSA yang tadi sama jenis banyak yang introvert. Karena apa? Malu kalau berhubungan dengan teman. Yang lainnya kalau ada gadis, saya gadis, godain kita, sweet, sweet, sweet. Dia, aku kok enggak ya, gitu. Dia malah aku gak menjauh saja. Nah seperti itu ada. Ada yang karena dia jarang diajak berinteraksi atau berkompetisi dengan bapak ibunya dan sebagainya. Misalnya harusnya nih kalau sesama anak laki-laki harusnya pukul-pukulan bu. Kalau bapak sama gitu macam-macam caranya ya, lewat permainan, lewat itu biasa di laki-laki. Nah kalau itu gak diasah nanti dia dibully sama temennya, ah teman-temanku jahat, introvert, nah macam-macam. Nah itu harus diselidiki dulu. Kalau ini mas sudah masuk ke kasus ya, kasus. Jadi harus diselidiki dulu masalahnya apa, baru nanti ketemu gitu. Tapi kebanyakan ya tadi bu ada missing link di pas masa perkembangan dia. Saya kurang tahu. Misalkan dulu mungkin ibu biasa ketika anaknya lapor, mah aku kamu kok seperti itu sih, nah, bisa jadi saya kurang tahu. Sehingga dia males kalau ngobrol sama orang tua. Males, ah, seperti itu bisa jadi. Nah, saya kurang tahu kan sebabnya apa dulu baru dicari pemecahannya. Kalau ini mas sudah ke kasus per kasus, harus ditangani sendiri, nggak bisa umum seperti ini. Ini muda-mudinya tanya, monggo. Adanya mobil. Voucher game. Bukan voucher game, Mbak, anu kode Google Play Store. Ya, kode. Oke, enggak ada yang tanya? Yang perempuan nih biasanya tanya tentang cinta. Iya, cinta. Yang laki-laki enggak ada yang tanya? Kalau tidak ada, kita akhiri. Kita tutup dengan sebelum saya tutup, saya ingin pesan sama adik-adik yang di sini, jangan pernah merasa memiliki dunia ini, termasuk orang tua kita, termasuk kakak-kakak kita, adik-adik kita. Semua itu titipan, amanah. Ibu amanah, bapak amanah. Seburuk-buruk apapun orang tua kita, sebaik apapun orang tua kita, ekonomi kita, itu semua amanah, titipan, bukan milik kita. Jadi ya kita santai saja, kita cuma memiliki Allah. Jadi kalaupun kita diberi oleh orang, bapakku jahat kasihnya, gak apa-apa ya, memang itu amanah kita. Kita sabar saja. Rasulullah itu berpesan untuk menghadapi dunia ini cuma ada dua kunci. Apa dua kuncinya? Sabar dan syukur. Ujian di dunia ini ada kebaikan dan keburukan. Jika diberi ujian keburukan, kita sabar. Diberi ujian kebaikan, kita bersyukur. Jadi menjalani hidup ini ya dengan santai-santai saja dan baik-baik saja. Oke, itu saja. Kalau kasihnya ada salah, saya minta maaf dan astagfirullah. Kalau ada baik dan benarnya semua dari Allah, diambil hikmahnya. Sampai kita berjumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.